wahai Hindu, mari ucapkan bersama la ilaha illallah bersama satu irama. Pengikut Buddha dan Yesu, mari kita mengucapkan la ilaha illallah, mari masuk dalam taman. Mari kita jadi satu zikir Allah kiri kanan, la ilaha illallah ucapan yang menyegarkan. Wahai Muslim, wahai Hindu, mari ucapkan bersama la ilaha illallah bersama satu irama. Mari kita mengucapkan la ilaha illallah, mari masuk dalam taman. La ilaha illallah adalah lautan asmara, Ahmad adalah perahu, berlayarlah di atasnya. Muslim, wahai Hindu, mari ucapkan bersama la ilaha illallah bersama satu irama. Pengikut Buddha dan Yesu, mari kita mengucapkan la ilaha illallah, mari masuk dalam taman. Ucapkan yang ini dulu.